Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasyara al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fil din, kita akan melanjutkan kajian kitab panduan amal ini setelah pada pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar ini adalah sholat yang pertama kita lakukan sudah kita bangun dari tidur, bila kita sudah mengerjakan witir sebelum tidur. Ya, maka kita buka dengan sholat sunnah fajar sebelum kita mengerjakan sholat subuh. Ya, kita mengerjakan sholat sunnah fajar. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya adalah lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Begitulah dia perbandingan keutamaan dua rakaat ya salat sunnat fajar ini. Dan juga kita telah jelaskan bahwa sunnahnya adalah kita melakukannya dengan ringkas, ya dengan ringkas, artinya tidak panjang, dan membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Baik, jadi ini amalan yang ringan, ya amalan yang ringan. Kalau kita kerjakan mungkin tidak lebih dari 3 menit atau 4 menit. Itu paling lama, tapi fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Dia sangat merugi orang-orang yang meninggalkannya, ikhwan fil din. Maka dari itu, saking berharganya sholat ini, Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik pada saat beliau mukim maupun pada saat beliau safar. Nah, kemudian juga beliau tetap mengerjakannya walaupun beliau berada di atas kendaraan. Ya, walaupun beliau berada di atas kendaraan beliau. Nah, demikian yang dipimpin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seorang untuk mengerjakannya sesudah sholat fajar apabila dia terluput mengerjakannya sebelum sholat fajar. Ini menunjukkan keagungannya dan keutamaannya. Ya, boleh mengqadanya. Ya, bila kita tidak sempat melakukannya sebelum sholat subuh, maka ada keringanan untuk mengerjakannya sesudah sholat subuh. Baik. Nah, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, perlu kita ketahui bahwa sholat subuh berjamaah atau sholat wajib itu wajib dikerjakan berjamaah bagi kaum laki-laki. Siapa? Bagi kaum laki-laki di masjid. Apabila mereka mendengar seruan azan. Apabila mereka mendengar seruan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar seruan azan namun dia tidak mendatanginya, tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya, yaitu tidak ada pahala bagi salatnya yang dikerjakannya di rumah. Bila dia mendengar seruan azan namun dia tidak mendatanginya atau menyambutnya. Jadi hukumnya adalah wajib, ikhwanul fiddin, ya. Hukum salat berjamaah di masjid hukumnya wajib, yaitu bagi salat fardu dan bagi kaum laki-laki. Namun segera di pagi hari dan mengerjakan salat subuh berjamaah ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah ya keutamaan ya salat subuh berjamaah. Yang pertama adalah Allah membanggakan hamba itu di hadapan para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan baringannya. Ya, dia meninggalkan tempat tidurnya lalu bangun mengerjakan salat. Ini salat subuh. ya, meninggal kembaringannya pada malam hari, ya, lalu dia bergegas beranjak pergi mengerjakan sholat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kehormatan yang paling tinggi adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan seorang hamba di hadapan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu kita tahu makhluk yang tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa makhluk yang tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat tanpa ada rasa bosan dan tanpa terputus. Itu malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan hamba ini di hadapan malaikat-malaikatnya, yaitu hamba yang meninggalkan pembaringannya lalu bangun mengerjakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajab Rabbuna Azza wa Jalla min rajulin tara'an wa ta'ihi aw wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi wa yaqulu Rabbuna ayya malaikati unduru ila abdi tara'an firasihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fima indi wa saqaqatan mimma indi." Allah takjub, ya Allah takjub melihat seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya. Takjub maksudnya bangga, ya, takjub karena bangga, ya, dan apa namanya kita katakan memuji, ya, orang ini. Allah memuji orang ini, takjub kepada orang ini dan bangga terhadapnya. Siapa laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya, yaitu dari tempat tidurnya, dari tempat ia berbaring malam hari tidur, dia bangun. Apa yang dilakukannya? Dia meninggalkan keluarga dan kekasihnya, yaitu istrinya, hibbihi, artinya istrinya, dari orang yang dikasihinya, yaitu istrinya dan keluarganya, anak-anaknya, untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat subuh. Allah berkata, "Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku itu. Ia bangun dari pembaringan dan kasurnya meninggalkan keluarga dan kekasihnya, yaitu istrinya, untuk mengerjakan salat karena mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku." Jadi dia bangun mengerjakan salat karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ikhlas. Ya, karena keikhlasan, karena dorongan ingin mendapatkan apa yang telah dijanjikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berupa pahala dan keutamaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bangga kepada orang ini, ya, kepada hamba ini, yaitu hamba yang bangun pada malam hari kemudian mengerjakan sholat subuh berjamaah. Itu pertama, ini keutamaannya, yaitu Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Kemudian yang kedua, siapa saja yang keluar untuk mengerjakan sholat fajar berjamaah, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari kegelapan. Ya, orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, tentunya dia berjalan pada saat gelap, pada saat ya cuaca masih gelap. Ya, maka balasannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya cahaya pada hari kegelapan. Pada hari kegelapan maksudnya pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi yang menerangi, masing-masing orang membawa cahayanya menurut kadar keimanannya. Adapun orang-orang kafir, mereka dalam kegelapan, fi dhulumatin, dalam kegelapan. Adapun orang-orang munafik, maka cahayanya hidup mati, kadang hidup dan kadang mati. Ketika hidup, mereka tahu apa yang ada di hadapan mereka. Nah, ketika mati, mereka tidak bisa melangkah dan dalam ketakutan. Ya, dalam ketakutan. Seperti antum melewati, pakai mobil, pernah pakai mobil, melewati misalnya gunung, ya, jalan-jalan yang curam, kanan kiri jurang, ada lampu, cuma lampunya kadang hidup kadang mati, itu terang itu. Waktu hidup ya, dia bisa mengetahui kondisi, wah, kanan jurang 100 meter kan begitu ya, kiri jurang 50 meter, nah tiba-tiba cahaya itu padam. Bagaimana dia mengendari mobil itu? Dalam ketakutan. Karena dia tahu wasnya di kanannya jurang 100 meter, kiri 50 meter. Dia dalam ketakutan. Nah demikian, itulah dia orang-orang munafikin seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Adapun orang-orang mukmin, maka cahaya mereka senantiasa bersinar, menerangi jalan mereka. Nah, salah satu sebabnya adalah karena mereka mengerjakan salat subuh berjamaah. Salah satu sebab mereka mendapatkan cahaya ya pada hari kegelapan nanti adalah karena mereka selalu mengerjakan salat subuh berjamaah. Buraidah al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyahina fi dzulam." Ya, kezulmi ilal masjid bin nur hitam yawmal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, yaitu pada saat gelap, pada saat qolat, yaitu kegelapan di ujung malam. Dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh. Apa? Berupa cahaya. Berilah kabar gembira berupa cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna, bukan cahaya yang remang-remang, bukan cahaya yang kadang hidup dan kadang mati, seperti cahayanya orang-orang munafik ini, ya, dan seperti cahayanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dari rahmat Allah, ya, yang kadang hidup dan kadang mati. Bagi mereka cahaya yang sempurna, an-nur tam, pada hari kiamat kelak. Itu pada hari kegelapan nanti, pada hari di mana kita sangat membutuhkan cahaya. Ya, di mana ada beberapa kondisi di mana manusia sangat membutuhkan cahaya. Di antaranya adalah pada saat dia menyeberang di atas shirath. Pada saat menyeberang di atas shirath, maka manusia sangat membutuhkan cahaya. Tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kegelapan maksudnya ialah salat isya dan salat subuh. Ya, berjalan di kegelapan. Nah, tentunya sholat yang dikerjakan pada malam hari atau di penghujung malam, di awal malam dan di penghujung malam adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini hadisnya menjelaskan keutamaan dua sholat ini, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Sabda Nabi ke masjid ini menunjukkan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, bukan di rumah. Ya. Fil masjid, Nabi mengatakan, basyiril masyaina fi dzulmi il masjid. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Jadi menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh atau salat isya berjamaah. Nah, ini keutamaan yang kedua, yaitu dia mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang ketiga, apabila kita mengerjakan salat fajar berjamaah, niscaya akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Nah, ini keutamaan salat subuh berjamaah. Ya, sangat besar keutamaan ini, ikhwan fillah. Coba bayangkan, dituliskan bagi kita pahala qiyamul lail sementara kita tidur di atas pembaringan kita. Bila mana kita bangun untuk mengerjakan salat fajar dan menunaikannya berjamaah. Dasarnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin, fa ka'annama qama nisful lail, wa man shalla as-subha fa ka'annama shalla al-laila kullahu." Barang siapa mengerjakan salat isya berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan salat separuh malam. Itu keutamaan salat isya. Seolah-olah ia telah mengerjakan salat separuh malam. Itu pahalanya. Dan barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan salat semalam penuh. Ini untuk salat subuh. Jadi ditulis pahalanya seolah-olah dia telah mengerjakan pahala salat semalam penuh. Ya, seolah-olah dia telah mengerjakan salat semalam penuh, yaitu semalam suntuk. Demikian keutamaannya, ikhwan fill din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi janganlah kita lewatkan salat subuh berjamaah ini. Kemudian keutamaan yang keempat adalah para malaikat akan berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Ini Bapak mendapat doa dari para malaikat, dan doa para malaikat itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir, yaitu salat zuhur, sampai gelap malam, yaitu sampai salat isya. Wa Qur'an al-fajri, dan bacaan pada hari, pada saat fajar. Dan dirikanlah pula salat subuh, yaitu salat fajar. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Itulah dia salat lima waktu. Dari mulai tergelincir matahari sampai ghasaqil lail, sampai salat isya. Yaitu salat apa saja? Salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri. Ya, salat subuh disebutkan secara terpisah sendirian, dan salat fajar. Karena salat fajar ini kana masyhuda, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Itu para malaikat menghadirinya. Ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri adalah salat fajar. Dan maksud dari masyhuda adalah dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ya, salat subuh ini dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Yaitu ketika terjadi pergantian. Ya, malaikat malam akan naik membawa amal-amal manusia pada malam hari, kemudian malaikat siang akan turun untuk mencatat amal-amal manusia pada siang hari. Dan kedua-duanya bertemu dan berkumpul menyaksikan orang-orang yang sedang mengerjakan salat fajar sampai terbit fajar atau sampai terbit matahari. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafdhulu salatul jami', yaitu al-jama'ah, salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri." Salat berjamaah lebih utama 20 kali lipat daripada salat kamu sendirian. Dan malaikat malam, malaikat siang berkumpul menghadiri salat fajar. Mereka berkumpul menghadiri salat fajar, dan cuma salat inilah yang dihadiri oleh dua malaikat ini, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian Abu Hurairah berkata, silakan kamu baca firman Allah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar ya bagi orang-orang yang mengerjakan salat fajar berjamaah. Kemudian yang kelima, jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa mengerjakan salat al-bardain, niscaya dia masuk surga. Salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Al-bardain adalah salat subuh dan salat asar. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyali jannar ahadun shalla qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'ashr." Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat fajar dan salat asar. Ya, salat sebelum terbenam matahari adalah salat asar. Salat sebelum terbit matahari adalah salat fajar atau salat subuh. Nah, demikian. Jadi ini keutamaan yang kelima, yaitu jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi yang mengerjakan dua salat ini berjamaah. Kemudian yang keenam, ikhwan fil din, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh memiliki keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perlindungan. Dan siapa lagi yang lebih aman daripada orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya manusia ini lemah. Dia butuh perlindungan dari banyak hal, dari makhluk-makhluk yang jahat, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Belum lagi ancaman-ancaman dari hewan-hewan yang berbahaya. Ya, dan masih banyak lagi ancaman bagi manusia dalam hidupnya. Maka dia sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perlindungan yang kita peroleh adalah dengan mengerjakan salat fajar. Ya, kita buka hari kita dengan mengerjakan salat fajar berjamaah. Nah, ini adalah jaminan bagi kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi nikmatillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat merugi orang-orang yang terluput salat berjamaah dan dia tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidupnya dalam bahaya. Ya, nah demikian. Baik konfidin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain bagi salat subuh berjamaah ini konfidin, ya. Baik, itu adalah beberapa di antara yang disebutkan di dalam nas. Adapun faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang tidak tersebut di dalam nas itu sangat banyak, ya. Ya, dari sisi kesehatan kan begitu, ya. Di mana kita gerak badan pada pagi hari dengan salat subuh itu berjalan, ya. Ya, keluar rumah kita berjalan untuk mengerjakan salat fajar itu baik untuk kesehatan, ya, terhindar dari apa? Dari kemalasan pada pagi hari. Ya, terhindar dari kencing setan pada telinga kita. Ya, bermalamnya setan pada hidung kita. Itu terbebas semuanya dengan apa? Dengan mengerjakan salat fajar berjamaah. Hanya saja ikhwan fillah, salat fajar ini harus dikerjakan pada waktunya. Ya, tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya atau dikerjakan sesudah waktunya. Nah, demikian. Waktunya adalah setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, waktunya adalah setelah terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Itulah waktu mengerjakan salat fajar. Baik, jadi jangan lewatkan ini. Bukalah hari kita dengan mengerjakan salat subuh berjamaah. Jangan lewatkan. Ya, banyak sekali faedahnya. Orang yang berjamaah, dia mengerjakan salat subuh berjamaah, dia akan terhindar dari perasaan malas. Ya, dia bertemu dengan saudara-saudara di masjid dan begitu, ya, dia mendengarkan bacaan imam. Ya, dia bisa membuka harinya dengan semangat dan gairah. Ya, tidak dengan malas. Coba lihat orang yang kesiangan kemudian mengerjakan sholat di rumah. Ya, habis sholat apa yang terpikir baginya? Tidur lagi. Ya, baru bangun dari tidur udah kepikiran tidur lagi. Nah, kalau tidur pagi nanti akan ada penjelasannya buruknya tidur pagi. Dan sudah kita jelaskan kemarin, ya. Ya, buruknya kita tidur pagi. Nah, demikian ya penipitin. Nah, setelah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, ada sunnah yang selayaknya kita amalkan, yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Ini amal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Ini termasuk sunnah Rasulullah yang sudah jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Bagi seorang yang berkelapangan, hendaklah mengamalkan sunnah ini guna menjaga sunnah Rasulullah ini. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan salat subuh atau salat fajar hingga matahari terbit, dan apabila matahari terbit beliau bangkit. Mereka dahulu bercerita tentang pengalaman-pengalaman masa jahiliyah dahulu, ya. Lalu mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum. Jadi ini para sahabat, ya, beraktivitas, ya, mereka melakukan interaksi sosial di pagi hari, ya, berhubungan, artinya berbicara, bertemu dengan saudaranya, kan begitu, ya. Dia buka paginya dengan keceriaan, ya, dengan menyebarkan salam, bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu, ya. Jadi dia tidak mendam di rumah istilahnya. Pagi-pagi azan subuh dia malas, dia tidak mau berangkat ke masjid, dia di rumah. Dia habis sholat tidur lagi. Jadi ini sunnah yang sangat bagus untuk kita amalkan, yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah. Rasulullah biasanya tidak beranjak dari tempat beliau sholat hingga matahari terbit, yaitu sholat fajar. Nah, bagi kaum wanita juga demikian. Kaum wanita juga, ya, disunnahkan juga untuk mengamalkan ini, yaitu mereka sholat di rumah tentunya, ya, bagi yang sholat di rumah, dan boleh juga mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang mau pergi ke masjid, dan kaum laki-laki ataupun suami tidak boleh melarangnya. Ya, janganlah kamu melarang, ya, para wanita itu untuk mengerjakan sholat di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Namun bagi yang mengerjakannya di rumah juga tidak janganlah melewatkan sunnah ini, yaitu dia duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Falisidina azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi ya, jadwal yang sudah direvisi tentang terbitnya fajar, yang kira-kira maju 25 menitan, lalu mengerjakan sholat fajar seperti Rasulullah mengerjakannya, yaitu kira-kira 20 menit sampai ya 25 menit, atau 15, antara 15 sampai 25 menit Nabi mengerjakan sholat subuh, ya kemudian ya setelah itu ya mungkin tersisa cuma 20 menit menjelang terbitnya matahari. Ya zikir-zikir 20 menit, ya duduk di tempat sholat 20 menit bukanlah hal yang susah dan sukar. Seperti itulah dulu yang dilakukan oleh para salaf, para sahabat ibadatin azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, duduk di tempat sholat akhirnya tadi mereka berzikir. Ya, berzikir, zikir sudah sholat. Kemudian kalau sudah selesai kira-kira zikir sudah sholat itu kira-kira memakan waktu 5 sampai 10 menit. Ya, lanjutkanlah dengan zikir subuh ya, zikir pagi. Zikir pagi dan petang itu zikir pagi ya. Kira-kira berapa? 10 menit. Ya, 20 menit. Mungkin tersisa dari terbitnya matahari tinggal 5 menit. Nah, biasa mereka juga bercerita sama mereka seperti yang disebutkan oleh Jabir di sini. Ya, para sahabat dahulu bercerita tentang pengalaman-pengalaman pada masa jahiliyah. Artinya mereka berinteraksi. Habis zikir kan begitu biasa berkumpul kan ya, bercerita. Akan tapi Nabi hanya mendengar dan tersenyum ketika mereka ya mungkin tertawa karena mengingat masa jahiliyah mereka. Nah, demikian ya Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimah. Itulah gambaran pagi hari yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kalau kita mengacu kepada jadwal yang umum ya, dilakukan oleh manusia sekarang ini memang agak susah. Karena antara selesainya salat subuh dengan terbitnya matahari bisa 1 jam. Nah, untuk mengamalkan sunnah duduk ya di tempat salat hingga matahari terbit ini ya agak repot lah gitu ya. Mungkin ya karena salah satu sebab sunnah ini ditinggalkan oleh manusia karena menyimpangnya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi ya, maka itu sangat memungkinkan dan mudah kita melakukannya. Karena satu sifat sunnah Nabi itu tidak akan bertentangan dengan fitrah dan dengan kebutuhan manusia. Ya, kalaulah demikian dan terasa panjang dan lama sampai 1 jam duduk di tempat sholat, ini mungkin ya sangat sedikit atau jarang, bahkan mungkin langka orang yang mau mengerjakannya. Sampai 1 jam duduk itu kayaknya susah juga kan begitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi, amalkanlah kalau antum tidak percaya. Itu kira-kira ya antum duduk 20 menit matahari sudah terbit. Tapi dengan acuan kita mengerjakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah biasa membaca antara 60 sampai 100 ayat. Itu kalau kita amalkan, biasanya kita mengamalkannya di Masjid Al-Mukhlisin ya, itu kira-kira memakan waktu antara 15 sampai 20 menit atau kadang-kadang sampai 25 menitan. Nah, itu jarak ya habis salat sampai terbit matahari itu kira-kira 20 sampai 25 menit. Dan tidak berat untuk duduk sebentar zikir-zikir, hari sudah terang dan kita sudah mengamalkan sunnah tersebut di konfiden. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Paham? Nah, demikian. Dan itu kita sudah coba di Masjid Al-Mukhlisin dan ternyata memang seperti itu. Ya, dan tidak ada keberatan dan berat untuk melakukannya. Kenapa? Karena semuanya dari awal sampai akhir sesuai dengan sunnah. Tapi kalau jadwal awalnya tidak sesuai dengan sunnah atau kepagian atau kemalaman, memang susah untuk mengamalkan sunnah ini. Memang susah, berat itu. Ya, berat itu duduk 1 jam itu berat. Nah, demikian yang kami fitdin. Nah, jazakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan itu semakin menguatkan juga salah satu indikasi yaitu melencengnya ya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Melencengnya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Baik. Salah satu indikasi gitu ya, kita bilang ya. Apa? Salah satu indikasi yang menunjukkan kekeliruan jadwal tersebut bahwa jadwal itu kemalaman. Nah, demikian. Kemudian Ibnu Fiddin, tidur pagi bukan kebiasaan salaf. Bukan kebiasaan para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan mudaratnya sangat banyak. Kalau bisa diusahakan tidak tidur pagi, sampai matahari benar-benar terbit dan terbit. Yang dari Rasulullah biasanya setelah duduk-duduk pagi, ya, setelah sholat subuh, begitu matahari sudah terbit, beliau mengerjakan sholat dua rakaat yang disebut sholat isyraq. Yang itu adalah sholat duha. Nanti akan datang di sini tentang sholat-sholat sunnah. Itu sholat, orang bilang itu sholat isyraq, kan begitu ya? Yaitu sholat setelah matahari itu terbit, benar-benar terbit. Bulatannya telah berada di angkasa, yaitu di langit. Nah demikian. Dan muncul di ufuk, maka Rasulullah mengerjakan sholat isyraq dua rakaat. Nah demikian ya khonifitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi janganlah kita kalau bisa ya tidak tidur pagi. Ya khususnya sebelum matahari terbit. Diusahakan. Ya diusahakan. Kalaupun kita terpaksa harus tidur yaitu setelah matahari benar-benar apa? Beranjak. Ya bangkit, naik. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah Al-Asadi. Ia berkata, suatu hari usai salat subuh kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintu. Jadi ini adab, mengucapkan salam itu di sisi pintu, tidak berhadapan dengan pintu. Kenapa? Karena kalau dibuka nanti dikhawatirkan terlihat apa yang tidak pantasnya terlihat di dalam rumah itu. Maka adabnya, sunnahnya adalah mengetuk pintu dan minta izin di sisi pintu, tidak tepat berhadapan pada pintu. Lalu kami diizinkan masuk, tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang budak berkata, silakan kalian masuk saja. Itu dapat izin masuk dari Abdullah bin Mas'ud. Kami pun masuk dan ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan. Kami menjawab tidak ada apa-apa, hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang tidur, takut mengganggu. Jangan-jangan masih ada yang tidur. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah, maksudnya keluarga beliau ya, adalah orang-orang yang lalai? Jadi apakah kalian kira keluarga Abdullah bin Mas'ud ini keluarga yang lalai, yaitu tidur ya pada saat utama, ya pada saat yang utama, yaitu pada saat subuh? Nah kira-kira demikian. Ia meneruskan zikir sampai ketika mengira matahari telah terbit. Ia memanggil budaknya dan bertanya, lihatlah apakah matahari telah terbit. Budak itu melihatnya, ternyata matahari belum lagi terbit. Ibnu Mas'ud meneruskan zikir sampai ketika ia mengira matahari sudah terbit. Ia memerintahkan kepada budaknya, wahai pelayan, coba lihat apakah matahari sudah terbit. Budak itu melihat dan ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bi dzunubina. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Nah demikian, itulah dia ikhwan fillah, dia keluarga Abdullah bin Mas'ud. Beliau dan keluarga tidak tidur pada pagi hari. Jadi janganlah antum biasakan tidur pagi hari, karena sangat buruk. Dari sisi kesehatan juga buruk, ya. Dari sisi kesehatan juga buruk. Tidur pagi itu nanti akan kita sebutkan ada riwayat dari para salaf akan membuat seorang itu menjadi bodoh, mati otaknya. Jadi sel-sel otak itu juga perlu dirangsang pada pagi hari. Yaitu dengan apa? Dengan ultraviolet, dengan kegiatan. Sehingga tidak menjadi otak yang bodoh. Demikian ya ikhwan fillah, anzani Allah wa iyyakum jami'an, isi dia. Ya, apa namanya? Bangkitkan dia, hidupkan dia pada pagi hari. Di samping juga berkah. Nah, ini yang lebih penting lagi, yaitu berkah yang turun pada pagi hari. Kita menjadi orang yang tersirami berkah. Karena kita pada waktu yang utama dalam kondisi terjaga. Ada yang mungkin yang mengatakan, ya Ustaz, kalaulah berkah itu turun pagi hari, bukankah berkah itu juga akan mengenai ataupun akan sampai kepada orang yang tidur sebagaimana sampai kepada orang yang bangun? Kita katakan tidak demikian. Maka dari itu ikhwan fillah, pada waktu-waktu yang utama makruh hukumnya dilewati dengan tidur. Waktu-waktu yang utama ya, seperti waktu pagi hari, yang kata Nabi itu adalah waktu berkah. makruh hukumnya. Contohnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam lainnya. Malam-malam lainnya mungkin kita bisa ya tidur, tapi tidur itu bernilai pahala. Bisa, kan begitu ya? Kita tidur dengan niat bangun pagi. Ternyata kita terkalahkan oleh mata kita. Maka kita sudah terhitung apa? Terhitung ibadah, terhitung salat malam, terhitung sedekah. Tidur kita itu. Dan ini berlaku untuk malam-malam yang bukan utama, ya. Yaitu selain malam Lailatul Qadar. Tidak demikian dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan tidur, tapi dengan qiyamul lail, dengan beribadah. Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, yaitu mengerjakan salat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi tidak boleh dan tidak bagus diisi dengan tidur. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, bukankah keberkahan juga bisa sampai kepada orang yang sedang tidur? Dan bukankah sebagian orang yang tidur itu ada tidurnya itu bernilai ibadah? Kita katakan ini tidak berlaku untuk waktu-waktu yang utama. Nah, demikian. Ya, dalilnya apa? Yaitu kebiasaan para salaf. Pada waktu-waktu yang utama tidak mereka biarkan lewat dengan tidur. Apa? Tidak mereka biarkan waktu yang utama itu lewat dengan tidur. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini menjadi perhatian kita. Janganlah kita lewatkan waktu-waktu yang utama ini dengan tidur. Ya, seperti pagi hari. Kemudian juga apa? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Bangun kita. Kerjakan sholat. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kan ada hadis, barang siapa yang sholat bersama imam, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ya sudah, saya sholat saja di masjid berjamaah bersama imam, lalu saya tidur. Kan sudah ditulis pahalanya semalam suntuk. Ya, untuk malam-malam yang lainnya mungkin. Tapi malam Lailatul Qadar tidak seperti itu. Nah, sekali lagi, mungkin ada yang salah paham di sini. Ya, dia ratakan semua malam itu sama. Ya, tidak sama untuk malam-malam yang utama itu dipidin. Oleh karena itu para salaf itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan pada waktu-waktu yang utama. Ya, di antaranya Lailatul Qadar, kemudian waktu pagi hari. Ya, baik. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr berkata, dialog dalam atas di atas mencerminkan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang penuh vitalitas dan motivasi yang tinggi untuk memaksimalkan waktu pagi hari di kalangan salafus saleh, yaitu dengan ibadah, dengan sesuatu yang bermanfaat, terutama para sahabat dengan kedalaman ilmu agama yang mereka miliki. Mereka dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Tidur ada waktunya, waktu tidur. Nah, ini bukan waktu tidur, itu pada pagi hari. Kecuali sudah sangat ngantuk dan gak mungkin untuk ditahan. Ini kondisi darurat mungkin, tidak setiap saat, kan begitu ya. Nah, tapi kalau dibiasakan menjadi kebiasaan, ini sangat makruh. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin dalam satu kondisi baru pulang dari safar capek sekali, kan begitu ya. Nah, ini mungkin kejadian yang tidak terus menerus. Ya, ini mungkin ya sifatnya kondisional. Pada kondisi seperti itu saja. Ya, tidak secara permanen dan terus menerus berlaku ikhwan fillah. Dan yang dimakruhkan itu adalah orang yang menjadikannya sebagai satu kebiasaan. Ya, capek enggak capek, lelah enggak lelah, enggak ada hajat dia memaksakan diri untuk tidur. Bahkan enggak ngantuk lagi, tadi sudah kebiasaan, enggak sah dia kalau enggak tidur pagi, kan begitu. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang lebih parah, dia begadang pada malam hari, ya kemudian dia mengambil waktu tidur pada pagi hari. Nah, ini jadi seperti kampret jadinya. Ikhwan fillah, itu menyalahi fitrah, yaitu fitrah manusia. Ya, menyalahi fitrah dan melanggar fitrah. Ya, fitrah kita sebagai manusia dan fitrah sebagai seorang muslim. Fitrah manusia dan fitrah sebagai seorang muslim. Ikhwan fillah, jazani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf, ya ini Ibnu Qayyim, beliau menyatakan, Di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf adalah tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Nah, itu waktu yang makruh. Dari mana? Usai salat subuh sampai matahari terbit. Nah, kita kembali kepada jadwal yang berlaku sekarang. Yang antara usai salat subuh dengan terbitnya matahari kira-kira ada satu jaman. Nah, kadang-kadang tidak terelakkan, waduh, godaannya untuk tidur, untuk tidur lagi. Tapi kalau kita gunakan jadwal yang direvisi, itu kemungkinan untuk tidur sangat tipis. Kenapa? Karena waktu antara usai sholat subuh dengan terbit matahari itu kira-kira cuma paling lama setengah jam atau 20 menitan. Nah, demikian. Jadi ini adalah waktu yang sangat makruh, dihindari untuk tidur pada waktu itu. Sebab itu adalah waktu aktivitas yang memiliki nilai istimewa. Bahkan kalau orang-orang telah berjalan semalam suntuk, mereka tidak diperbolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Ini orang-orang yang sedang berjalan, itu musafir. Musafir pun kalau bisa menghindari tidur usai salat subuh ini, hendaklah mereka hindari. Itu musafir, apalagi orang mukim. Musafir saja kalau bisa itu dihindari. Kata Ibnu Qayyim di sini. Ya, orang yang sedang berjalan pada malam hari, ya, antum pernah safar keluar kota ke Padang misalnya atau ke Pariaman naik mobil jalan malam kan gitu, kan capek itu malam-malam kan, pagi-pagi ya sholat subuh kan begitu ya. Nah, kalau bisa selesai sholat subuh itu jangan tidur hingga terbit matahari. Padahal tentunya kita tahu orang-orang yang bersafar ini sangat membutuhkan istirahat. Nah, demikian Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saat itu adalah awal hari dan kuncinya. Ibnu Qayyim mengatakan waktu tersebut ya adalah awal hari. Itulah dia mula dari satu hari yang akan kita jalani ya beberapa jam ke depan. Yang terhitung itu adalah satu hari. Itulah awalnya dan kuncinya. Itu kuncinya. Ya, bagaimana kita menjalani hari itu kuncinya. Ya, bagus di situ, insya Allah bagus sisanya. Tapi kacau di situ, rusak di situ, kemungkinan rusak selebihnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Waktu turunnya rezeki dan terjadinya pembagian rezeki serta berkah. Nah, di situ ternyata rezeki dibagi-bagikan dan berkah diturunkan. Ya, coba lihat. Ya. Dalam hadis Rasulullah telah mengisyaratkan bagaimana seekor burung keluar dari sarangnya pagi hari, pulang pada sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Jadi Nabi sendiri menyifatkan sunnah ataupun kita katakan fitrah burung, ya, keluar dari sarangnya pagi hari, dia mencari nafkah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, pulang sore hari dalam keadaan kenyang dan dia memberi rezeki untuk anak-anaknya. Nah, demikian itu burung. Nah, itu burung, fitrahnya burung. Ya, manusia tentunya harusnya lebih mulia daripada ekor burung di Panifidin. Ya. Ekor burung. Baik. Jadi ini adalah waktu pembagian rezeki serta berkah. Saat itulah pergerakan hari bermula. Keadaan seluruhnya bergantung pada momen tersebut. Ya, keadaan kita pada hari itu tergantung pada momen tersebut. Nah, bahkan para ahli-ahli pakar-pakar psikologi dan demikian juga ahli kesehatan juga menyatakan demikian. Kesehatan manusia itu ditentukan dari bagaimana dia memulai hari. Maka dari itu orang yang sudah kena stroke kan begitu ya, orang yang sudah kena kolesterol tinggi, penyakit apa-apalah gitu ya, dianjurkan oleh dokter apa? Jalan pagi kan gitu ya. Yaitu ketika ya waktu itu antara selesai sholat fajar sampai terbit matahari. Itu waktu yang paling bagus untuk berolahraga. Ya, jalan kan begitu ya. Ya, aktivitas. Itu sangat menentukan untuk hari tersebut, ikhwanul fiddin. Oleh karena itu kalau antum lihat orang yang sore harinya sudah bermalas-malasan, enggak ada gairah, mukanya pucat, enggak bersemangat, hidup enggak ada gairah. Ya, seolah-olah besok mau kiamat kan begitu ya. Ya. Pikirannya kotor, tak apa-apa yang ada dalam benaknya. Ya. Perilakunya juga entah menyimpang dan lain sebagainya, itu mungkin awal harinya nggak benar, apa awal harinya nggak benar, jadi ujung harinya juga malah kan begitu ya, nggak bergairah atau ada saja hal-hal yang ya apa namanya, menyeretnya kepada kehancuran. Baik. Maka sekiranya ya memang harus maka sekiranya memang seorang itu harus tidur, hendaknya tidur itu yang sifatnya darurat, kata beliau. Artinya dalam kondisi darurat, iya. Ya, dalam kondisi darurat yang terpaksa harus tidur. Tapi kalau tidak darurat, maka hindarilah itu. Karena Rasulullah mengatakan ya bahwa pagi hari adalah waktu yang penuh berkah lagi berharga. Ini berdasarkan doa Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi dukuriha. Itu doa Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Baik. Dan doa ini hanya berlaku bagi orang-orang yang terjaga, tidak berlaku bagi orang-orang yang tidur. Nah, demikian. Maka dari itu, para ulama menjelaskan seperti ini. Kalau itu doa ini berlaku juga untuk semua umatnya, baik yang tidur maupun terjaga, maka para ulama tidak akan menjelaskan penjelasan seperti ini. Nah, demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an, itu saja ya kajian kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan ya, bab yang selanjutnya, yaitu sunnah failulah, yaitu sunnah tidur siang. Baik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.